الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah, yang masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum al-jinayat, perbuatan-perbuatan kejahatan. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya hukum membunuh seorang muslim dengan sengaja, bahwa ini termasuk di antara dosa yang sangat besar yang tidak akan terselesaikan perkaranya hingga yaumul qiyamah, di mana seorang akan diadili di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala atas perbuatannya yang menumpahkan darah tanpa hak. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga, anwa'ul qatli, jenis-jenis pembunuhan. Jenis-jenis pembunuhan, di sini beliau akan menerangkan tentang tentang bagaimana cara seorang melakukan pembunuhan, yang setiap dari cara tersebut ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Yang qasimu al-qatlu ila thalathati aqsam. Membunuh terbagi menjadi tiga bahagian. Al-qatlu al-amd, membunuh dengan sengaja. Wa shibhu al-amd, menyerupai kesengajaan, menyerupai tindakan sengaja membunuh. Wal khata, dan membunuh karena kekeliruan, dia tidak maksudkan membunuh namun terjadi pembunuhan. Jadi ini ada tiga jenis yang masing-masing akan diterangkan hukumnya. Membunuh dengan sengaja, kemudian membunuh karena kekeliruan, dia tidak bermaksud bunuh, dan di antara kedua keadaan ini, yaitu menyerupai pembunuhan dengan sengaja. Wal khata'u wal 'amdu warada dzikruhuma fi qawlihi ta'ala. Adapun membunuh karena keliru, dia tidak sengaja membunuh, dan pembunuhan dengan sengaja, kedua hal ini disebutkan penjelasannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Fama kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu." Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena khata, keliru, dia tidak sengaja melakukan pembunuhan. Nah, di sini disebutkan khata, qatlul khata, pembunuhan karena kekeliruan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan tidak sengaja, dia keliru, maka hukumannya adalah tahriru raqabatin mu'minah, membebaskan seorang hamba sahaya mukmin, dan pembayaran diyat. Nanti juga akan diterangkan jumlah pembayaran diyat yang diserahkan kepada wali orang yang terbunuh tersebut, kecuali apabila mereka memaafkan. Illa yasaddaqu. Kecuali apabila mereka menggugurkan pembayaran tersebut. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan. Nah, di sini disebutkan jenis pembunuhan yang pertama, qatlul 'amd. Membunuh dengan sengaja, maka balasannya jahannam, dia tinggal dalam waktu yang lama di dalamnya, dan Allah Azza wa Jal marah kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang pedih. Jadi hukuman yang bertubi-tubi, hukuman dan siksaan yang berlipat-lipat. Wallahul musta'an. Maka dalam dua ayat ini disebutkan dua jenis pembunuhan. Pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena tidak sengaja. Wa amma syibhul 'amdi. Adapun yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja, mirip tapi tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja, tapi dia ada kemiripan. Fa thabata fi sunnatil mutahharah anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam sunnah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqlu shibhi al-'amdi mughalladun mithlu aqli al-'amdi, bahwa konsekuensi atau pembayaran dari shibhul 'amd, dari syibhu al-amd, menyerupai pembunuhan dengan sengaja, itu diberatkan. Itu diberatkan. Nanti akan ada penjelasan secara rinci tentang hal ini. Mithlu aqlil amd. Seperti seorang yang melakukan pembayaran yang membunuh dengan sengaja. Yang membunuh dengan sengaja. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ini tiga macam pembunuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Wa ila tafsil al-qawli fi hadhihi al-aqsami thalatha. Adapun secara rinci tentang tiga pembahagian ini, al-qismul awwal qatlul 'amdi. Jenis yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Kapan kita mengetahui bahwa orang ini melakukan pembunuhan dengan sengaja? Haqiqatuhu ay yaqsida al-qatilu adamiyan ma'suman. Hakikat dari pembunuhan dengan sengaja adalah seorang yang membunuh tersebut memaksudkan, ketika membunuh, dia memaksudkan untuk membunuh anak Adam, membunuh manusia. Manusia yang ma'sum, yang terpelihara darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Ya, ini bukan seorang yang memang ditegakkan kepadanya hukum syar'i untuk dibunuh seperti qisas atau seperti hukum rajam, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Namun anak Adam atau manusia yang asal hukumnya diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Ini yang dimaksud ma'suman. Fayaqtuluhu, lalu dia membunuhnya. Bima yaghlibu 'ala dhanni mautuhu bihi, dengan sesuatu, dengan satu cara yang kemungkinan besar kuat persangkaan ketika dia melakukan cara tersebut akan menyebabkan kematian orang yang dibunuh tersebut. Kemungkinan besar akan mati. Maka ini disebut pembunuhan dengan sengaja. Fa'ala hadza la budda min tawafuri thalathati syurutin. Oleh karena itu, untuk mengatakan seorang membunuh dengan sengaja harus terpenuhi tiga syarat. Hatta yakuna al-qatlu amdan, hingga pembunuhan tersebut dikatakan pembunuhan dengan sengaja. Harus terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, wujudul qasdi minal qatil. Ada maksud, ada tujuan dari seorang pelaku untuk membunuh. Wa huwa iradatul qatl, memang keinginannya untuk membunuh. Ini pertama. Punya niat untuk membunuh. Yang kedua, ayya'lama atau ayyu'lama anna asy-syakhs alladzi qusida qatluhu adamiyyun ma'sumud dam. Diketahui bahwa, atau dia mengetahui bahwa orang yang dia maksudkan untuk dibunuh adalah seorang manusia. Jadi bukan jin, bukan hewan, manusia. Ma'sumud dam, yang manusia ini terpelihara darahnya. Tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dini al mufariqu lil jama'ah." Bukan termasuk bagian dari orang-orang yang boleh ditumpahkan darahnya. Namun dia manusia yang terpelihara darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an takuna al-alah allati qatalahu biha mimma tasluh an takuna lil qatli 'adatan, bahwa alat yang dia gunakan untuk membunuh adalah alat yang biasanya kalau menggunakan alat tersebut menyebabkan terbunuhnya seseorang. Biasanya demikian pakai pedang atau pakai palu yang akan dipukulkan di kepala, yang biasanya seorang kalau terkena itu menyebabkan kematian, atau dari ketinggian dia sengaja mendorong, menjatuhkan, yang menyebabkan, biasanya menyebabkan kematian. Jadi alat yang dia gunakan untuk membunuh adalah alat yang kuat persangkaan seseorang bahwa alat ini menyebabkan terbunuhnya seorang apabila dia menggunakannya. Sawa'un akanat muhaddadatan am ghair muhaddadah. Apakah alat itu tajam seperti pedang, tombak dan yang semisalnya, ya, pistol dan yang semisalnya, am ghair muhaddadah, atau tidak, tidak tajam seperti palu misalnya, palu atau peluru, ya, menggunakan pistol atau dengan cara mencekik, ya, mencekik yang menyebabkan seorang tertahan nafasnya yang dapat menyebabkan kematian, atau yang semisalnya. Nanti akan disebutkan beberapa bentuk pembunuhan yang termasuk pembunuhan dengan sengaja. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut lam yakunil qatlu amdan. Apabila tidak terdapat satu di antara tiga syarat ini, maka tidak dikatakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja. Jadi yang pertama, memang ada keinginan untuk melakukan pembunuhan. Kemudian yang kedua, bahwa ditujukan kepada manusia yang terpelihara darahnya. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan sesuatu atau alat yang biasanya seorang menggunakan alat tersebut menyebabkan terbunuhnya seseorang. Baik, sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.